Ros FM Jakarta. Belaga Kaya. Bagaimana kita mengatur uang akan sangat mempengaruhi kesuksesan kita sendiri, sahabat. Berapa banyak sebuah usaha akhirnya mengalami gulung tikar karena si pemilik keliru dalam mengatur uang. Uang perusahaan yang harusnya dipakai untuk keperluan usaha justru dipakai untuk hal yang sifatnya konsumtif. Akibatnya, cash flow, keuangan perusahaan tersebut menjadi kacau. Modal menjadi kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, akhirnya macet dan bangkrut. Jelas-jelas kebangkrutan tersebut bukan karena usaha tersebut tidak memberi profit, tapi karena kesalahan dalam mengatur uang. Saya punya cerita, sahabat. Ron Blue, seorang konsultan keuangan, menceritakan kisah ini dalam salah satu bukunya. Seorang pria membeli sebuah jam tangan Rolex dengan harga yang sangat begitu mahal. Pria tersebut memberi uang muka dan sisa pembayarannya akan dilunasi dengan cara diangsur. Nah, dari sini permasalahan mulai terjadi gara-gara jam bergengsi itu. Lalu ia kesulitan membayar jam tersebut, bahkan terbebani dengan bunga utang yang kalau dikalkulasi menunjukkan bahwa yang ia bayar adalah dua kali harga asli jam tersebut. Sekarang muncul satu pertanyaan, apakah orang ini benar-benar mampu membeli jam tangan Rolex itu? Jawabannya, tentu saja tidak. Tetapi dengan membelinya, ia mungkin meninggalkan toko tersebut dengan merasa seperti seorang miliarder. Pengeluaran kita seharusnya tidak boleh melebihi pendapatan kita. Pengeluaran harus kita sesuaikan sampai berada di bawah penghasilan kita. Jika tidak, keuangan kita pasti akan bermasalah. Jangan sampai kita tergoda untuk dilihat sebagai orang kaya, sahabat. Lalu kita menggunakan uang secara keliru, berlagak kaya, tapi sebenarnya susah, tidak memiliki apa-apa, terlalu konsumtif sampai lupa bahwa ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang perlu kita cukupi. Kalau sudah begini, kita akan memilih hutang sebagai solusinya. Kita pun dililit hutang. Untuk berhutang, kita harus memberikan jaminan, entahkah itu rumah, kendaraan, atau barang-barang yang lain. Jika kita gagal membayar pinjaman, maka kita akan kehilangan barang yang kita jaminkan. Sungguh sangat menyedihkan kalau sampai hal ini terjadi pada diri kita. Padahal semuanya tak perlu terjadi kalau kita bisa mengendalikan arus keuangan kita, sahabat. Nah, dari sekarang, sesuaikanlah pengeluaran Anda sampai tingkat di bawah penghasilan Anda itu sendiri. Jangan berlagak kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.